Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal hadirun, pembahasan kita masih pada hadis Nu'man ibnu Basir. Perkara-perkara yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang perkara yang samar, yang subuhat, bagaimana ulama salaf berpendapat tentangnya. Perkara-perkara yang samar yang belum diketahui secara pasti apakah halal atau haram. Harta yang bercampur dengan riba misalnya, bercampur dengan yang haram, bagaimana, akan kita baca pada pertemuan malam hari ini. Qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, waqad fasara al-Imam Ahmad as-subhata bi annaha mansilatun bainal halal wal haram. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menafsirkan subhat, perkara yang samar. Yang pertama ialah dia suatu tempat antara halal dan haram. Subhat adalah berada di satu tempat antara halal dan haram. Yakni al-halalul mahad wal-haramul mahad. Halalnya secara murni betul-betul halal, dan haramnya betul-betul haram secara murni. Di tengah-tengah itulah perkara subhat. Tidak masuk ke halal, tidak masuk ke haram. Wa qala man ittaqaha faqad istabra'a li dinihi. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara yang ada di tengah-tengah tadi antara halal dan haram, maka dia telah membebaskan agamanya, membersihkan agamanya dari tuduhan-tuduhan terjatuh pada yang subhat. Itu tafsir pertama menurut beliau. Yang kedua kata Imam Ahmad, wa fasarha taratan bi ikhtilatil halal wal haram. Harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Harta yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Ada dua penafsiran ini. Subhat menurut Imam Ahmad. Diingat-ingat nanti kalau ada pertanyaan. Wa yatafarra'u 'ala hadha mu'amalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalatun. Bercabang dari hal ini muamalahnya seorang, yakni kita ini, dengan mereka orang lain yang pada hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram. Kerja di tempat-tempat yang di situ ada perkara yang haramnya. Jual beli bangkai misalnya, ada orang bekerja di situ. Nah, kita muamalah dengan orang yang hasil kerja dari itu bagaimana? Penjelasannya, fa in kana aktsaru malihil haram, jika sebagian besar harta hasil upahnya itu mengharam, hasil kerjanya itu, kerjanya murni dari tempat itu, enggak kerja di tempat lain. Haram sebagian besarnya. Sebagian halal, kenapa? Karena hasil kerjanya katang yang diperjualbelikan bukan yang bangkai. Sapi yang masih hidup disembelih dengan basmalah gitu. Jadi kan bercampur hasil haram, hasil halal. Bagaimana ini? Kalau sebagian besarnya halal, kalau sebagian besarnya haram, oleh Imam Ahmad beliau memberikan jawaban, yang bagi an yajtanibaha illa an yakuna syai'an yasiron. Kalau sebagian besarnya haram, hanya kecil yang halal, maka kita berusaha menjauhinya. Menjauhinya. Kecuali sedikit saja, bermalah dengannya sedikit saja. Misalnya kita diundang oleh tamu kita, ya sudah kita makannya sedikit saja. Gitu ya, kurang lebih gitu. Ngambilnya sedikit. Wallahu alam. Au sayan la yurab, atau campuran tadi enggak diketahui bagaimana ini. Lebih besar gaji yang halal atau yang haram belum diketahui ini. Wakhtalafa ashabuna, dalam hal ini madzhab Imam Ahmad, teman-temannya, teman-teman beliau berselisih paham. apakah hukumnya hal huwa makruhun au muharram, apakah hukumnya makruh, sudah dibenci, atau muharram, ditinggalkan secara total. Begitu. Kalau enggak diketahui kadar besar kecilnya yang haram berapa, yang halal berapa, enggak bisa dideteksi. Maka ada perselisihan pendapat apakah makruh atau haram. Ala wajhaini, atas dua sisi. Baik. Berikutnya, wa in kana aktsaru malihil halal, jika harta seorang itu sebagian besarnya halal, jazat mu'amalatuhu wal aklu min malihi, dibolehkan seorang yang lain untuk bermu'alah dengannya dan makan dari hartanya. Akan lebih jelas dengan contoh di bawah nanti. Wa qad rawal Haris an Aliin radhiyallahu anhu annahu qol fi hawaisi sultan, fi jawaisi sultan, telah diriwayatkan Al Haris dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang hadiah dari penguasa, diberi hadiah. Sementara kalau penguasa itu hartanya campur, tidak halal semuanya, juga tidak haram semuanya, bercampur. Yang haram misalnya apa? Didapatkan dari cara merampas, merampok dan yang lainnya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak ada aturannya mengambil. Nah, karena digambarkan akan ada penguasa yang dalam gambar Rasulullah, wa in akhadha malak wa akhadha dhahrak, tetap taati pemimpin walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Nah, dipaksa diambil hartamu, tiba-tiba datang ambil. Nah, gitu. Nah, hartanya kan tercampur tadi. Harta Rasulullah itu campur antara yang halal dan yang haram. Bagaimana kalau diberi hadiah? Baiklah, baksa biha. Menurut ayat ini adalah tidak mengapa. Ma yu'tikum minal halal akhtar mimma yu'tikum minal haram. Sesuatu yang diberikan kepada kalian yang halal itu lebih banyak kadarnya yang halalnya dari sana itu daripada yang diberikan kepada kalian yang haram. Hartanya berapa miliar gitu, mungkin hanya 1 juta, 2 juta yang haram misalnya. Kan berbeda dengan yang halal yang banyak. Baik. Takut dan takrijuhu, bukan ya, Al-Mughni li Ibnu Qudamah, sumbernya hadis ini dari kitabnya Ibnu Qudamah, kitab Al-Mughni juz sekian, tapi takrijnya enggak ada sahih dhaifnya. Hadiah dari sultan boleh diambil, tidak mengapa. Ta'liqu Syekh, keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang di atas, bimakna idza ataakum masaratu asarotan mafalan, asarotan mafalan, bahkan aktor malihil halal kam a'tokum minal halal, jika seorang memberimu 10 misalnya, entah 10 apa yang disebutkan, apa 10 juta, apa 10 rupiah, atau 10 ribu, dan sebagian besar harta dia itu halal, kemudian kalian diberi berapa yang dari halal ini, misalkan famaniyah, diberi 8 dari 10 tadi. Wa min haram isnani wa arba'ah aw sita. Kurang lebih ini. Seorang punya harta 10 juta, kamu diberi 8 juta. Diberi 8 juta. Sebagian besar hartanya halal, 10 juta tadi. Mungkin yang haram cuma sedikit nilainya, cuma 10 ribu. Nah, maka lebih banyak yang halal atau yang haram yang kalian terima ini kira-kira? Banyak yang halal, banyak yang halal. Talinya pendek, padahal di atas ininya panjang. Perkataan Ibnu Rajab kadang gitu, talinya pendek. Sebaliknya kadang perkataan Ibnu Rajab itu pendek, talinya agak panjang. Sesuai dengan kebutuhan yang menurut beliau, maka itulah. Nah, diterima tetap kalau memang sebagian besar harta itu adalah apa, halal. Yang kita ambil tetap halal insyaallah ta'ala. Nanti di bawah ada rincian lagi tentang masalah ini. Kalau diketahui kadar haramnya berapa, dikeluarkan dulu, dipisah. Kalau tahu. Baik. Qala Ibnu Rajab al-Hambali wa kana nabiyyun sallam wa ashabuhu ya'miru nal musyrikin wa ahlal kitabi ma'a ilmihim bi annahum la yajtanibuna al-harama kullahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang musyrikin serta ahlu kitab. Di diketahui keadaan mereka, tidak menjauhkan diri dari yang haram seluruhnya. Namanya orang musyrik, ahlul kitab, tidak megangi agama Islam, sehingga enggak paham, melanggarkan banyak yang haram. Dapat Nabi Allah bermalah dengan mereka. Artinya juga kita boleh bermalah dengan mereka. Jual beli, kadang diberi hadiah kita. Wa ini stabil amru fahuwa subhah. Kalau ternyata perkara itu, artinya harta itu adalah masih samar, tersamarkan, maka hukumnya subhat. Wal warok tarkuhu, sikap warok, pembahasan kita kaitan dengan masalah kitab adab, ya kita tinggalkan kalau masih samar. Qala Sufyan la yujibuni dzalik wa tarkuhu ajabu ilayya. Berkata Sufyan, walaulah apakah Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah di sini Sufyan, aku tidak menyukai la yujibuni dzalik, itu aku enggak suka, enggak mengherankan diriku tentang apa harta yang masih samar itu. Artinya kalau diberi beliau enggak mau begitu. Dan aku tinggalkan harta tersebut, lebih aku cintai harta yang masih samar. Itu contoh dari imam kita Sufyan. Wa qala Zuhri wa Mahkul la ba'sa an yu'kala minhu ma lam yu'rab anahu haramun bi ainihi. Lihat perbedaan pandang ulama terdahulu. Tidak mengapa makan dari harta yang masih samar itu selama tidak diketahui zat bendanya atau zat barangnya itu haram. Tidak diketahui haram. Misalkan daging, nah, umumnya di tengah kampung muslimin disembelih dengan cara basmalah. Naam kan? Nah, maka kita boleh makan di mana pun, di warung kah atau ketika bertamu, walaupun ahlul kitab dia. Umumnya dia mungkin beli di pasar kampung muslimin, dibacakan basmalah ketika menyembelihnya. Maka boleh untuk makan darinya. Kecuali diketahui ternyata apa? Betul-betul kita tahu punya hujah, bukan yang disebut dengan basmalah, sudah jadi bangkai, maka tidak boleh kita makan. Fa illam yu'lam fi mali haram bi ainihi. Beliau pertegas lagi, jika tidak diketahui apa harta bendanya itu haram zatnya itu, maka boleh untuk makan darinya. Walakinnahu alima anna fihi subhah, tapi ada kesamaran. Mungkin hasil kerjanya, tempat dia membeli tadi, uangnya itu hasil kerja dari perkara yang samar-samar. Hasil kerja yang samar-samar. Apakah halal atau haram? Itu saja masih mengatakan apa? Fala baksa, masih dibolehkan. Bil akli minhu, makan dari suguhan tadi, dari makanan tadi. Dari satu yang masih samar-samar. Nasu alaihi ahmadu firyati hambal. Ini dinaskan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Hanbal. Wa dhaba Ishaq ibn Rahawai ila marwiya an ibni Mas'udin wa Salman wa ghairihima min ar-rukhsah. Berpendapat yakni Ishaq ibn Rahawai terhadap riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Salman radhiyallahu anhuma dan keduanya, min ar-rukhsah, artinya boleh makan dari harta yang masih samar. Apakah uangnya itu dapat dengan cara yang antar keduanya tadi, antara halal dan haram tadi. Jadi dirukhsahkan, dibolehkan. Wa ila marwiya an Hasan wa Ibnu Sirin fi ibahatil akhdhi mimma yuqdha minar riba wal qimar. Naqalahu anhu Ibnu Mansur. Juga kepada riwayat dari Hasan juga Ibnu Sirin tentang bolehnya mengambil dari apa-apa yang diperoleh dengan cara riba dan perjudian. Tapi di sini memakai apa? Sigoh ruwiya. Nah, menunjukkan apa? Ada kelemahan ruwiya. Baik, demikian Ibnu Mansur menukilkan kepada kita. Wa qala al-Imam Ahmad fil mal al-mustabah halaluhu wa bi haramihi. Berkata Imam Ahmad tentang sebuah harta yang samar-samar hukumnya antara halal dan haram. In kanal malu katsiran. Lihat, jika hartanya banyak. Hartanya banyak. Ukhrija minhu qadru al-haram. Maka dikeluarkan kadar yang haram. Misalkan hartanya 10 juta. Misalnya 10 juta. maka kira-kira berapa kadar yang haram itu? Kalau memang 1 juta, keluarkan 1 juta sehingga yang bersih 9 juta. Begitu. Wa tasrafu fil baqi, dan dipergunakan sisanya yang 9 juta tadi. Begitu cara dikeluarkan yang diketahui yang kadar haramnya. Oh, itu kalau jelas harta samar itu jumlahnya bisa dikira-kira. Dikeluarkan yang haram, sisanya yang halal dipergunakan. Wa in kana al-malu qalilan istanabahu kullah. Ternyata kalau harta itu cuma sedikit, samar lagi, diperoleh dengan cara yang samar-samar ini, enggak jelas antara halal dan haram, ya udah ditinggalkan semuanya. Cuma punya uang 1000 itu samar-samar ini. Nah, dari harta yang samar-samar, ya udah ditinggalkan cuma 1000 saja. Cuma ini binisbah kepada seseorang berbeda-beda kadar sedikit dan banyak ini. Bagi orang yang kaya, 10 juta pun dianggap sedikit. Iya toh? Kita cuma 10 ribu kita anggap banyak. Iya. Terlebih tulabul ilmi menganggap 10 ribu sudah sangat banyak untuk beli jajan. Nah, wahada li'an al-qalil idha tanawala minhu syai'an fa'innahu tub'idu ma'ahu salam minal haram bihilafil kathir. Karena kalau harta itu cuma sedikit, kalau seorang memakai harta yang sedikit yang samar tadi, maka dia telah menjauhkan diri darinya dan bersamanya ada keselamatan dari yang haram. Sudah tinggalkan saja maksudnya gitu. Kalau cuma sedikit, kemudian dia kalau mengambil darinya sedikit lagi, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari yang haram. Artinya sedikit itu hartanya, harta bendanya itu cuma sedikit. Kemudian kamu ngambil lagi sedikit dari yang sedikit itu. Maka seorang yang demikian ini telah berusaha menjauhkan diri dari yang sedikit itu, sehingga mendapatkan keselamatan dari yang haram. Berbeda dengan yang banyak. Khawatir nilai kadarnya haram itu ternyata banyak. Sulit diprediksi berapa. Wa min ashabina man hamala dzalika ala al-wara duna tahrim. Tetapi ada di antara teman-teman madhab kami, kata Imam Ahmad, memilih sikap wara, yaitu menjauhi. Enggak sampai haram, belum sampai haram, hanya wara saja. Tetap masih samar katanya, tinggalkan. Baik, lebih jelas lagi pada poin baris ini, wa abaha tasarruf fil qalili wal katsiri ba'da ikhraji qadril haram minhu. Dibolehkan menggunakan harta yang sedikit atau yang banyak setelah dikeluarkan kadar yang haram. Nah, ini lebih wadih, enggak membingungkan. Sedikit atau banyak kalau memang ada kadar yang haramnya, keluarkan dulu. Baru sisanya yang halal itulah yang dipergunakan. Bisa dipaham ya? Wa huwa qaulul Hanafiyah wa ghairuhum. Ini pendapatnya madhab Hanafiyah dan selain mereka. Wa akhadha bi qaumin min ahli al-wara' minhum bisir al-hafi. Demikian juga ada kaum yang lain lebih memilih untuk wara', meninggalkan harta yang masih samar tadi. Di antara mereka adalah bisir al-hafi. Berikutnya Ibnu Rajab mengatakan, warakhasa qaumun minas salaf fil akli miman yu'lamu fi malihi haram ma lam yu'lam annahu minal haram bi ainihi. Ini agak beda dengan yang di depan ini. Kalau di depan tadi yang halal, sekarang yang haram katanya. Sebagian kaum dari salaf memberikan kelonggaran, kebolehan, keringanan dalam masalah makan dari harta yang diketahui harta tersebut haram, tetapi belum diketahui bahasanya zat bendanya itu haram. Zat bendanya haram. Kama taqaddam min mahkul wa zuhri. Sebagaimana telah berlalu dari mahkul dan zuhri. Wa ruwiya mislu al-Fudhal ibn Uyayyah. Dirikan semisal ini dari Fudail bin Iyad, tetapi di sini ruwiya. Jadi sigotnya bentuknya tamrid, mengandung penyakit, menunjukkan kelemahan, marjuh, menunjukkan apa? Marjuh, tidak kuat. Harta yang haram, tapi apa? Ain bendanya atau hartanya itu tidak haram. Secara global hartanya haram, tapi sesuatu yang dibeli tadi misalkan buah, asalnya kan zatnya halal buah itu, maka boleh untuk mengambilnya gitu, dimakan. Tapi ini masih ruwiya. Ruwiyatnya kurang kuat seperti ini. Wa ruwiya fi dzalika atharun 'an salaf. Yang depan ini juga terdapat riwayat dari perkataan ulama salaf yang lain. Fa sahaha 'an Ibnu Mas'udin anna usila 'amman lahu jarun ya'kulu ar-riba 'alaniatan wa la yataharraj min malin khabithin ya'khudhuhu. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud, dia pernah ditanya seorang yang punya tetangga. Nah, tetangganya ini kebetulan suka makan riba terang-terangan. Makan harta riba, ma'ruf salah riba ya, secara terang-terangan. Dan dia tidak berusaha merasa berdosa dari harta yang jelek itu, malah bangga, tidak merasa berdosa dengan harta yang riba yang jelek itu. Dia ambil untuk makan kesehariannya. Suatu saat wayadhu ila ta'amihi, orang lain diundang kepada acara makan-makannya. Nah, gimana ini? Mualah dengan riba dia kemudian mengundang orang yang lain, orang soleh diundang datang ke sana gitu. Qala, lihat Ibnu Mas'ud mengatakan ajibu, katanya penuhi undangannya, suruh memenuhi. Baik, orang yang punya harta didapat dengan cara riba, bahkan terang-terangan ketika mengundang orang-orang yang lain, tetangganya yang muslim, yang berusaha sebenarnya ingin bersih yang dia makan dari yang samar. Khawatir ini boleh hadiri atau tidak, kata Ibnu Mas'ud ajibu. Fa innama al-muhanna'u lakum wal wisru 'alaihi. Alasannya apa? Itu menganugerah untuk kalian, dan dosanya atas dia. Yang berdosa itu dia, yang membasarah langsung dengan riba itu. Wallahu a'lam gitu. Dosanya ditanggung oleh dia, wisru 'alaihi. Untuk kalian yang datang ke situ memang anugerah, dapat nikmat. Ini diambil dari kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, juga kitab Al-Furu'. Wa firiyatin anahu qala la alamu lahu syai'an ila khabithan aw haraman fa qala ajibu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku tidak mengetahui orang tadi pengundang itu hartanya kecuali jelek atau haram. Tetap bagaimana jawabannya? Fa qala, beliau mengatakan ajibu. Datangilah, penuhilah undangannya. Waqad sahaha al-Imam Ahmad hadza 'an Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih dari Ibnu Mas'ud. Apa atsar ini sahih dari Ibnu Mas'ud. Walakinnahu aradahu bima ruwiya anhu annahu qol, akan tapi ini bertentangan dengan apa-apa yang beliau riwayatkan dari yang berikut ini. Annahu qol al-ithmu hawazul qulub. Dosa itu akan menjadi penghalang hati. Kata hawas, saya lihat di kamus Al-Muhit milik Fairuz Abadi nomor 509, ma yahuzuha wa yuklibuha hatta tarkabu ma yuhib. Di syarahnya di bawah diberikan catatan hadis ini juga, al-hismu hawasul qulub, artinya sesuatu yang memenangkan hati. Sesuatu dosa itu memenangkan hati sehingga hati itu melakukan sesuatu yang dia tidak suka sebenarnya. Gitu. Hatinya enggak suka untuk melakukan, tapi karena hatinya sudah dipenuhi dosa, ya enggak dipenuhi ya, sudah ada dosa di hatinya. Al-ismu dosa itu mengalahkan hati sehingga hati itu apa? Menerjang sesuatu yang dia enggak suka sebenarnya. Suka enggak diundang acara seperti itu? Enggak suka. Nah, makanya lebih utama untuk dikedepankan. Wallahu alam. Bahkan lebih apa? Warok, lebih hati-hati. Tapi di dalam taliknya akan kita dengarkan bagaimana taliknya saya. Da'aliku Syekh. Untuk ngetes biar enggak ngantuk. Kitab kamu yang saya sebutkan tadi, nah, nomor berapa ya? 18, Iqdad. Mana? 18. 18. 18. Nah, apa nama kitab kamu tadi yang tak sebutkan tadi dan pengarangnya siapa? Kitab kamus yang barusan kita sebutkan, kitab apa, pengarangnya siapa? Oh, di sana tak kira ya, di sini atau di sana? Yang berdiri sana tak kira mau jawab, malah mau keluar. Yang 18 yang mana? Nah ya, apa tadi kitabnya? Penulisnya siapa, pengarangnya? Kitab kamus. Oh iya, ngantuk kan berarti? Nah, MDW 3 nomor terakhir, 18 Sahibun Nador. Iya, MDW 2 atau 3? MDW 2 Sahibun Nador. Apa nama kitabnya dan penulisnya siapa tadi? Lewat, ngantuk berarti. MDW 3 12 mana? Khotok ajabta wa akhtokta. Kitab komers kok barusan terakhir, itu aja udah berlalu berapa baris, ini yang barusan terakhir ini. Baik, Takmili nomor 10. Mana nomor 10 Takmili? Kok lamanya ya? Apa nama kitabnya tadi? Lampung. Ya Allah, ya kan, sekian banyaknya berarti ngantuk semua gitu loh. Kalau enggak ngantuk ya safar. Iqdad. Umar Iqdad nomor 5 Sahibun Nadhar. Sahibun Nadhar nomor 5. Kalau depan belakang sama ngantuknya berarti enggak ada bedanya. Apa? Enggak tahu juga ya, Masya Allah. Sudah banyak yang ditanya. MDW 1 Sahibun Nadhar nomor 17. Cari yang pemilik kacamata, kayak kacamata gitu. Apa nama kitabnya dan tulisnya siapa? Bisa kelemar semua gitu ya. Seingat saya ulang dua kali saya nyebutnya tadi. Saya ulangi dua kali. Kitab ini, halaman ini, pengarangnya ini. Allah musta'an. Mungkin yang di luar dibantu. Yang di luar kontol dibantu. Sama. Ditulis kitab Al-Qamusul Muhit. Al-Qamus Al-Muhit. Pengarangnya Fairuz Abadi, singkatnya itu ada nama panjangnya, Fairuz Abadi. Halaman 509. 509. Baik, langsung kepada ta'liq Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa sara fiha li Ibnu Mas'udin riwayatan. Maka jadilah dengan ini, riwayat Ibnu Mas'ud itu ada dua. Ada yang katakan rukhsah boleh. Ada yang katakan apa? Tidak, berarti yang terakhir tadi. Jangan, hindari. Al-aula kulu minhu wala nubali. Kul minhu wala nubali. Madum ta'akho tahu bitorikin mubah. Ini taklinya sah ini. Makanlah darinya. Dari harta yang masih samar tadi. Makanlah. Enggak usah peduli. Selama engkau mendapatkan dari cara yang mubah. Entah cara diundang atau diberi hadiah. Cara mubah. Wa ingkana huwa binafsihi kasbuhu antorikin maharam. Walaupun dia tadi pengundangnya. Memang usaha dia ini dari yang haram jalannya. Kerja di sebuah tempat yang memang mu'awalah dengan masalah yang riba, yang haram. Ini Sayyidina ya yang katakan. Al-aula apa? Kul minhu. Makanlah. Enggak usah peduli selama engkau makan dengan cara yang mubah. Entah itu hadiah atau diundang atau yang semisalnya. Wahadha huwa ladzi la yasi'u nas ghairuhu al'an. Ini keadaan ini yang mana kadang manusia itu enggak punya keluasan untuk milih yang lain. Terlebih lihat berikutnya. Id inan nasa kathra fihim riba wal ainah. Di masa sekarang ini menyebar merata namanya riba dan ainah. Salah satu bentuk riba. Wa kathra fihim at-tahayyul ala riba. Juga menyebar di tengah masyarakat itu apa? Khiyal yang intinya mengarah dari riba semuanya, cuma khiyal, tipu daya, tipu muslihat. Dipoles dengan yang lain, dinamai dengan yang lain padahal itu ya riba. Falakulna innaka tajtami da'wahum aw la tujibuhum hasala fi dzalika dharar. Alasan saya lihat karena kalau engkau enggak menuhi undangannya, menjawabkan di undangan mereka, enggak menjawabnya akan apa? Didapatkan madharat yang besar. Ini ra'yunya Syekh demikian Syekh Utsaimin. Harta yang masih tercampur halal dan haram. Tapi bukan milik kita itu, orang lain ya. Kemudian kita diundang hadir atau enggak, kata Syekh, datanglah, makanlah darinya. Itu sudah menyebar di manapun masyarakat umumnya, namanya riba itu enggak bisa dipisahkan, sebetulnya gitu malahan. Nah, kalau kamu malah enggak makan dari undangan tersebut, madharatnya besar nanti. Madharatnya besar kata Syekh. Baik. Warubama yasulu adawa wal bagdo wa bagdo. Mungkin atau bahkan akan muncul permusuhan, kebencian dan permusuhan. Fannasul an la yasi'u amal ila bihadza alqaul. Manusia enggak punya keluasan, punya pendapat milih lagi kecuali ini kata Syekh. Makanlah dari data yang masih tersamarkan tersebut hukumnya, suruh makan. Itu wizrunya atas dia yang mengundang. Gitu. Baik, ala dirwiya an Ibnu Mas'ud bal saha anhu radhiyallahu anhu. Ini pendapat yang dikedepankan Ibnu Mas'ud, bahkan sahih dari Ibnu Mas'ud kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, berikutnya juga lumayan panjang berkata Ibnu Rajab, mungkin nanti kita tidak menghabiskan. Kita baca sebagiannya. Qala Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala. Wa ruwiya an Salman mislu qali Ibnu Mas'ud al-awwal. Salman meriwayatkan semisal pendapat Ibnu Mas'ud yang pertama. Yang bolehkan atau yang tidak tadi? Yang pertama. Bolehkan enggak? Yang bolehkan. Wa an Sa'id bin Jubair wal Hasan al-Basri wa Muwarrik al-Ajali wa Ibrahim an-Nakhai wa Ibnu Sirin wa ghairuhum. Disebutkan sekian banyak ulama mutaqaddimin. Wal atharu fi dzalika mawjudatun fi kitabi al-adab li Humaid Ibnu Sanjoyah. Athar-atharnya dari masing-masing yang kita sebut namanya tadi terdapat di kitab al-adab karangan Humaid Ibnu Sanjoyah atau Sanjawai. Wa ba'duha fi kitabil Jami' lil Khallal. Sebagian yang lain ada di kitab Al-Jami' Mirai Al-Khallal. Wa fi musannafai Abdul Razzaq wa Ibnu Abi Saibah wa ghairuhum. Dan juga asar-asar tadi terdapat dalam kitabnya Musannaf, Musannafai, yaitu Musanna, dua kitab Musannaf. Yang pertama tulisan Abdul Razzaq As-Sana'ani, yang kedua Ibnu Abi Saibah. Dua kitab Musannaf, yang pertama karangan Abdul Razzaq As-Sana'ani, yang kedua Ibnu Abi Syaibah, wa ghairuhum, dan yang selain mereka. Ini atar-atar tadi terdapat dalam kitab-kitab besar, kitab-kitab induk berjilid-jilid begitu, musonab panjang berjilid-jilid. Itu di bawah tiga Abdurrazzaq, ini kitab musonab Abdurrazzaq. Juga wazuhdu hanat, kitab zuhud milik hanat, sekian halaman sekian. Wal muhalla, kitab al muhalla milik Ibnu Hazm. Berikutnya Ibnu Rajab mengatakan, wa mata ulima ana aina syai' haram ukhida biwajhin muharram fa innahu yahrumu tanawuluh. Nah, sekarang yang sudah pasti ini, yang qat'i. Dan kapan diketahui sebuah zat benda itu haram, entah makanan, entah bentuknya buah atau daging dan yang lainnya, itu adalah haram, didapatkan dengan cara yang haram pula, nyuri atau apa bentuknya, maka sudah jelas haram untuk digunakan, dimakan, dimanfaatkan. Itu enggak boleh kalau sudah jelas-jelas haram. Waqad haka al-ijma' wala dzalik, sungguh telah ada ijma' dihayatkan, dihikayatkan adanya ijma' atas hal ini. Oleh siapa? Ibnu Abdil Bar wa ghairuhu. Ibnu Abdil Bar dan yang selain Ibnu Abdil Bar. Kalau enggak salah kitabnya At-Tambit Ibnu Abdil Bar, Ibnu Abdil Bar ini kitabnya At-Tambit. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Sirin fir rajul yuqti minar riba. Ibnu Sirin, ada sebuah riwayat darinya tentang seorang yang penghasilannya dari riba. Kaitannya itu terus dari tadi ya, yang haram, yang riba, yang khabis. Qala la ba'sa bihi, kata Ibnu Sirin, katanya enggak mengapa. Penghasilannya dari masalah riba, enggak mengapa. Wal rajul yuqti minal qimar, juga seorang yang penghasilannya dari qimar. Apa qimar? Perjudian. Dari hasil perjudian, entah bentuknya apa? Kartu atau apa, domino, enggak tahu model-modelnya kan banyak. La qala la ba'sa bi, kata Ibnu Sirin, enggak mengapa. Kharajahul Khalal fi isnadin sahih, berarti ini kata sahih sanadnya. Penghasilannya riba, penghasilannya dari qimar. Wa ruwiya an Hasan khilafu hadza, tetapi dari Al Hasan dia kan memelisihi ini, melisihi yang katakan boleh ini. Jadi enggak boleh menurut Hasan. Wa nau qala inna hadhil makasib qad fasadat. Al-Hasan mengatakan usaha-usaha seperti ini sungguh rusak. Rusak berarti maknanya apa? Ya haram. Fakhudhu minha sibhal muttar. Kalau terpaksa mengambil namanya sibhal muttar, serupa dengan keadaan terpaksa sekali. Dua hari sudah enggak makan, diundang oleh orang yang penghasilnya dari judi. Makan enggak ini ya? Kalau memang terpaksa makan, menurut Al-Hasan ini, kalau ngambilnya dalam keadaan apa? Al-Muttar, terpaksa. Jadi paham ya, antara perkataan sama tadi yang di atasnya, riwayat Al-Khalal yang sana sahih katanya Ibnu Sirin ya, digantah oleh riwayat dari Al-Hasan. Wa'aradu al-marwi an Ibnu Mas'udin wa Salman. Dan ini bertentangan dengan apa Ibnu Mas'ud dan Salman tadi. Ini yang jelas haramnya loh ya ini ya. Terbantah. Kalau dia tadi kan masih samar-samar, belum serap kita serap pasti. Maruya an Abi Bakar As-Siddiq anahu akala ta'aman tsumma akhbaru anahu min haram fastaqahu. Ini pembantahannya dengan ini tadi perkara yang haram itu. Lihat. Ini bertentangan dengan apa-apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Salman, yaitu sebuah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari. Beliau suatu saat pernah makan sebuah makanan, lalu datang khabar, ada orang lain yang beritahu, wahai Abu Bakar, makanan yang kau makan ini haram. Maka beliau bagaimana? Fastaqahu, beliau berusaha memuntahkan. Nah, sudah masuk di muntahkan. Dalam Sahih Bukhari nomor 3842. Jadi ini sesuatu yang sudah betul-betul haram, ya sudah dihindari. Kalau sudah masuk dalam perut bagaimana? Berusaha memuntahkan karena Abu Bakar As-Siddiq tadi. Di hadis sahih Bukhari nomor 3842. Barakallahu fikum, sampai di sini masalah yang samar kemudian yang haram insyaallah bisa dipahami kesimpulannya. Kalau yang samar maka dijauhi, warok. Tetapi perkataan Syaikh Utsaimin tadi, perkataan yang kalau menimbulkan permusuhan dan yang lainnya, karena masih samar sifatnya, boleh untuk dimakan. Kalau yang jelas sudah pasti haramnya, kalaupun sudah masuk ke perut kita, berusaha untuk dimuntahkan. Barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.